aku bersama lagi. Selama jantung ini berdetak, ku kan selalu menjaga, menjaga cinta ini hanya untukmu. Tahukah kamu, perasaanku hancur tanpamu. Begitu dalamku mencintaimu, menyayangimu selalu. Salahkah aku bila aku selalu merindu